نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا بكرمتك علما نافعا طيبا مباركا فيه يا ذا الجلال والإكرام. Kali ini kajian tafsir As-Sa'di seri ke-41. Kita insyaallah akan membahas ayat 101 dan juga 102 dari surat Al-Baqarah. Namun kita akan membahas setengahnya atau sebagian dari ayat 102 saja, jadi tidak penuh sampai akhir karena panjang ayatnya. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat 101. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Terjemahannya untuk ayat 101 dulu. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, min 'indillah, dari sisi Allah, dan rasul tersebut musaddiqul lima ma'ahum. Rasul tersebut membenarkan kitab yang ada pada mereka. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak menyelisihi kitab yang ada pada mereka dari Taurat, ya, dan juga Injil bahkan. Nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya. Wara'a dhuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Bahwa itu adalah kitab Allah. Ini adalah salah satu dari bentuk pengingkaran Yahudi terhadap apa yang Allah turunkan dari Al-Quran. Padahal yang Allah utus adalah seorang rasul yang kita ketahui rasul tersebut didamba-dambakan oleh mereka. Ya, namun ketika Allah telah mengutusnya justru mereka membangkang dan mengingkari. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya orang Yahudi, orang innal yahud, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, waalaikumsalam, dan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi dan juga Al-Wahidi dalam kitab Al-Wasitnya, innal yahuda ahadu lain khuraja Muhammad lanu'minan nabih walanakunanna ma'ahu ala musyrikil Arab falamma bu'itha kafaru bih. Sesungguhnya orang Yahudi, mereka berjanji jika Muhammad keluar, itu jika Nabi diutus, Nabi terakhir, lanu minan Nabi, kami pasti akan beriman kepada dia. Walanakunanna ma'ahu ala musyrikil Arab, dan kami pasti akan bersamanya untuk melawan orang-orang musyrik dari kalangan Arab. Jadi mereka memang memusuhi orang-orang musyrik Arab, namun ternyata mereka memusuhi orang-orang musyrik Arab bukan karena kemunkaran, tapi karena ta'asub, karena fanatisme ras. Karena memang asli mereka benci orang Arab. Itu juga kalau misalnya kita membenci seseorang bukan karena kemaksiatan, tetapi karena ras, karena dia beda sama kita, karena perbedaan kulit atau perbedaan ras, maka ini mirip dengan Yahudi. Apalagi yang kemudian mengatakan bahwa saya membencinya karena kemunkaran yang dia ucapkan atau dia lakukan. Padahal dia membencinya bukan karena kemunkaran tersebut, tetapi karena memang ras. Kalau udah ras kan ta'asub, fanatik, susah. Nah itulah percontohan dari orang-orang Yahudi dan kesesatan mereka. Baik, itu ayat ke 101 dari surat Al-Baqarah. Nabadahu fariqum minhum, maka sebagian dari mereka melemparkan kitab Allah. An-nabd itu artinya at-tarah wal ilqa, yaitu melempar. Jadi mereka benar-benar kitab Allah Subhanahu wa taala itu dimain-mainkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jika misalnya kitab Taurat atau Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka melemparkan makna-maknanya, dilemparkan. Mereka enggak menyukainya. Iya. Bal aktsaruhum wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Jadi sekarang misalnya kita survei dengan orang-orang Yahudi, dan itu pernah dilakukan, survei dengan orang-orang Yahudi di negeri Israel sana. Ada di YouTube juga ada dokumennya, survei itu. Bagaimana jika kamu nikah dengan orang Arab? Itu sulit. Mereka enggak mau. Ya karena orang Arab itu muslim rata-rata, dan juga karena memang mereka dari dulu, dari root mereka, asal usul mereka udah membenci suku Arab, ras Arab. Ya. Dan sekarang kalau misalnya ada media meliput misalnya kerajaan Saudi atau negara Arab itu bobrok dan semacam fitnah-fitnah terhadap mereka, itu sebenarnya propaganda dari mereka. Apa ya, atau yang disebut sebagai kompilasi Wahyudi itu. Konspirasi Yahudi. Arab itu sekuler. Maksudnya? Iya, ada yang nuduh Arab sekuler, bukan Amerika yang sekuler, tapi Arab yang sekuler. Bagaimana? Ya, maksudnya sekuler kan memisahkan antara negara dan agama, ya kan? Iya, tuduhannya. Gimana? Arab itu sekuler. Justru itu simbol Amerika, the separation of church and state, gitu kan? Apa pemisahan antara gereja dengan state, negara? Jadi agama tuh agama di rumah ibadah, dan negara peraturan undang-undang. Ya, itu justru Amerika itu. Ya Allah alam. Jadi mereka itu mempunyai propaganda untuk mendiskriminasikan Arab dan negara-negaranya, dan terutama kaum muslimin tujuannya. Ya. Itu kebencian ras. Yang berlanjut kemudian kebencian religius. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka itu tidak mengetahui. Seolah-olah mereka tidak mengetahui. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah ini mulai ayat 102. Ini ayat yang berkaitan dengan sihir, ya. Dan ayat 102 ini ayat yang paling insya Allah dengannya bisa meredakan atau meminimalisir godaan setan di dalam kesurupan misalnya. Dibacakan ayat ini wattaba'u ma tatlu syaiton syayatin sampai akhir ayat ini, itu keras, itu setan bakal kena keras ya. Bahkan kadang bisa lebih efeknya lebih besar lagi daripada antum, daripada kita membaca Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah bisa, dan itu tergantung juga dari orang yang membacakannya di depan syaitan itu, di depan orang kesurupan. Ada beberapa ayat yang memang secara tajribah juga setelah dipraktekkan dan telah terketahui syaitan itu paling takut dengan ayat-ayat ini. Padahal mereka itu tidak mengetahui makna dari ayat-ayat ini. Itulah keajaiban dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi mereka gak ngerti bahasa Arab, gak bisa menerjemahkan, tapi mereka tahu itu ayat Allah. Cuma ketika kita membaca ayat-ayat ini, mereka secara otomatis, itu dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, itu mereka kepanasan, gonjang-ganjing, masa terbakar. Wallahualam bentuknya seperti apa, pembakaran hak atau gimana, tapi mereka panas sekali. Ya, diantaranya ini ayat yang paling bermanfaat bagi orang yang meruqyah. Tapi tentu juga kadang atau sering kali ruqyah itu tergantung dari orang yang meruqyahnya, dan juga tergantung juga dari orang yang diruqyah. Seperti misalnya orang itu punya jimat, namun dia nggak mau ngelepasin jimatnya, jimat cincin misalnya atau semacamnya, memang ada jinnya. Selama dia tidak mau melepaskannya itu sulit. Walaupun perukia itu udah berusaha, setannya itu sulit. Kenapa? Karena masih ada ta'alluq, keterikatan antara diri orang yang dirukia itu dengan setan. Kalau udah masih ta'alluq itu berarti talinya tuh hablum minas syaitan masih ada, itu yang mengkat itu ya dirinya, sebagai innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum tersebut berusaha mengubahnya. Nah, seperti ini susah. Perukia mau perukia datang dari manapun, kalau orang tersebut masih memang pengen dengan sihir dan juga dengan susuk, dengan jimat, itu susah, enggak bisa sembuh. Jadi yang pertama pemahaman tentang tauhid dulu disadurkan untuk orang-orang yang mau diruqyah itu, dikasih pemahaman, terutama orang dewasa ya. Dikasih pemahaman dulu. Nah, setelah itu baru dibacakan. Jadi enggak langsung harus tahu kasusnya juga, dan enggak langsung meruqyah begitu saja, melainkan kasusnya seperti apa. Apakah orang ini memang tetap bergantung pada syaitan atau enggak? Kalau masih bergantung enggak bakal berubah. Bahkan bisa jadi lebih parah ya. Bisa jadi syaitan tersebut memanggil teman-temannya. Tetapi ketika yang diruqyah tersebut berusaha untuk mempelajari tauhid, kemudian berusaha untuk sadar dan insaf, maka insya Allah itu akan lebih mudah lagi untuk mengusirnya. Bahkan bisa melalui ruqyah mandiri saja tanpa meminta bantuan orang lain, dan itu jauh lebih baik. Tetapi kadang di banyak kasus atau di beberapa kasus gak bisa ruqyah mandiri saja karena terlalu berat. Kadang-kadang orang kan dia dikirim oleh dukun misalnya, santet ya semacamnya, atau dititipkan jin kepada orang itu dari dukun fulan tertentu. Mungkin jinnya tidak hanya satu, jinnya beragam banyak misalnya. Nah, kemudian ketika dia meruqyah dirinya sendiri, itu rasa sakitnya itu sangat-sangat. Itu yang itu enggak bisa dirasakan oleh orang normal, tapi orang yang kena itu merasa sakit sekali. Jadi beda. Kita harus memberi uzur pada orang-orang yang memang terkena sihir misalnya. Itu rasa sakit yang mereka rasakan itu hak dan benar itu. Sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan sampai 60 hari atau lebih bahkan disihir Rasulullah saja sampai kena sihir, dan bahkan sampai mengucapkan apa yang beliau tidak ingin ucapkan. Itu ngelindur gitu kok, misal bahasa kitanya, bahasa Jawanya, ngelindur, gak sadar. Jadi bagaimanapun sihir itu hak, nyata, terasa, dan juga pasti ada penyembuhnya. Karena likul lidain dawa, setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Dan penyakit ma'nawi seperti sihir ini, metafisik ya, gaib seperti ini, itu penyembuhnya Al-Quran. Namun bisa juga dengan wasilah lain, diantaranya air zam-zam ya. Air zam-zam diniatkan untuk meruqyah, kemudian diminum ke pasien, peserta itu korban. Itu insya Allah bagian masuknya itu kan, kadang kalau misal orang yang kemasukan jin itu ada bagian bolongnya di suatu tempat. Di entah di sini entah pokoknya di mana dia merasa sakit, di situlah berarti jalur masuknya setan di situ. Jin itu. Nongkrong kali, bukan nongkrong jin, lubang di situ. Bukan mau nongkrong, buat masuk lalu lintasnya. Trafiknya di situ. Jadi di situ dia. Makanya kan orang yang belum pernah, makanya banyak kasus dan kita itu secara udah mujarab gitu kan, udah terketahui banyak orang. Orang yang pernah kesurupan, benar-benar kesurupan, itu lebih mudah kesurupan dibandingkan orang yang belum pernah. Yang belum pernah masih terjaga, alhamdulillah insya Allah kita masih terjaga. Kesurupan maksudnya kesurupan sampai dikuasai benar-benar. Itu yang belum, itu lebih sulit untuk dimasuki. Tapi orang yang sudah pernah kena dan masih bolongnya masih ada gitu kan, celahnya, itu lebih mudah kerasukan. Di tempat lain, misalnya di tempat yang bukan tempatnya dia, mungkin dia akan ngerasa gak enak dan semacamnya. Ya, itu ujian dari Allah, itu semua ujian dari Allah. Nah, ayat ini wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ini ayat yang berkaitan dengan syaitan atau jin. Jin yang kafir tentu saja. Kemudian berkaitan dengan ya Bani Israel juga Yahudi, juga berkaitan dengan sihir tentunya. Nah, ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir dan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengagungan Al-Qur'an itu sangat bermanfaat untuk merukyah. Jadi di antara ayat-ayat yang sangat bermanfaat untuk ruqyah diantaranya tentu Al-Fatihah semuanya. Kemudian ayat-ayat yang bercerita tentang sifat-sifat orang kafir dan munafikin, seperti awal-awal surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian ini wattaba'u ma tatlu syayatin. Kemudian ayat kursi karena itu ayat teragung, nah itu kena keras itu kenanya. Kemudian tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, munajat kepada Allah. Kemudian diantaranya juga adalah ayat di An-Nas, Al-Falaq terutama. Karena Al-Falaq itu sangat kental dengan masalah sihir. Min syarri nafatsati fil 'uqad, ya kan? Dari keburukan buhul-buhul. Ya kan? Nah, ini juga An-Nas. Jadi dua surat terakhir ini sangat sangat vital. Juga qul huwallahu ahad karena mengagungkan Allah benar-benar. Juga di antaranya surat Al-Hasyr. Ya insyaallah besok pagi akan kita pelajari ada di antaranya di ayat-ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun atau yadhakkarun. Yatafakkarun itu ayat yang sangat bermanfaat untuk ruqyah. Jadi pernah kita coba juga dengan ayat itu lau anzalna hadzal qur'an itu menggidik. Ya. Bergidik benar-benar itu. Padahal dibaca Al-Fatihah enggak bisa. Dibaca yang lain gak bisa, tapi dibaca lau anzalna hadzal qur'an, wah langsung. Dan juga kadang ada juga jenis jin yang memang korbannya itu diem aja. Jadi jinnya itu seperti pura-pura pingsan atau semacamnya, atau pingsan gitulah. Dibaca apa-apa diem, tapi kemudian diazanin coba, wah itu kena itu. Jadi azan itu justru bisa jadi yang paling kuatnya ruqyah. Azan itu adanya azan aja apa dibungin di kuping atau apa? Gitu. Azan biasa ya depan dia. Azan biasa dengan niatan meruqyah. Allahu akbar. Enggak perlu indah-indah banget, tapi niatkan ini azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walaupun datar, tapi ada panjangnya dikit itu benar-benar kena itu. Kalau misalnya memang orang yang diruqyah ini kayak pingsan atau semacam pura-pura atau enggak mempan dengan ayat-ayat azanin atau mengaku dia adalah muslim misalnya jin ini muslim dan semacamnya dan tapi dia berbuat zalim dengan itu dan enggak mau keluar azanin Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasul itu rata-rata jin enggak pernah sekalipun kalau misalnya kita mencoba meruqyah itu enggak pernah sekalipun jin yang tahan dengan azan. Tapi pernah terjadi jin yang tahan dengan ayat-ayat ini ada. Ada terjadi. Diem saja. Tapi kemudian diazanin, langsung itu. Karena memang ada hadisnya ketika azan itu kaum terutama maghrib itu ditutup pintu-pintu dan ditutupnya dengan bismillah. Jangan ditutup tutup doang itu, tapi ditutupnya bismillah karena kata Nabi syaitan tidak bisa membuka pintu atau bejana yang ditutup. Nah, maksudnya ditutup dengan bismillah. Maksudnya ditutup sambil bicara bismillah. Ya. Jadi ketika azan itu lari terbirit-birit dan ketika maghrib itu kan waktu di mana setan mulai online mereka, mulai streaming mereka. Jawa sanding kalah. Sanding kalah. Jangan keluar. Jangan kelayapan. Ya itu karena memang di saat-saat itu setan berkeliaran dan mulai pada malam hari. Nah sekarang sebenarnya zaman sekarang itu kita digiring supaya kita lebih hidup di malam hari. Sebenarnya gitu kan. Dan digiring supaya kita pagi itu turu gitu loh. Iya. Habis subuh. Makanya pekerja-pekerja mall itu enggak ada yang buka pagi buta gitu buka. Itu kecuali roti-roti misalnya. Itu pun cuma berapa? Jam 9. Kajian yang terlibat. Kajian yang terlibat. Itu subuh-subuh harus gitu. Harusnya. Itu sebenarnya muslim itu subuh itu langsung bangun bekerja gitu kan. Allahumma barik fi. Iya, bukriha ya di pagi harinya berkah gitu kan. Orang yang bekerja di pagi hari melek gitu kan. Minimal melek lah. Jangan tidur kan. Nah, itu sebenarnya itu sima dan salah satu karakteristik orang muslimin. Tapi karakteristik orang barat kan enggak. Mereka enggak kenal subuh dan juga pekerjaan mereka atau mereka baru tidur jam 11, jam 12. Nah kita sekarang sebenarnya digiring ke sana, ya kan? Alhamdulillah kalau misalnya kita udah bekerja dan semacamnya, tapi anak-anak muda sekarang kan digiring ke sana. Paginya tidur kan, mulai digiring malas ya. Dan ternyata TV-TV yang kadang jam 8 itu, jam 8 pagi itu kadang-kadang atau jam 9 pagi itu kadang-kadang kan ada acara live itu isinya nyanyi-nyanyi terus anak-anak sekolah itu. Nah itu ya itu sebenarnya itu semua ada rencananya itu. Ada rencananya supaya mengikuti tradisi mereka, tradisi orang-orang barat. Karena kalau misalnya seseorang pagi-pagi sudah bangun kemudian mencari ilmu atau kemudian bekerja benar-benar mencari nafkah, itu justru berkah kan. Nah, kalau malam itu mulai para syaitan dari kalangan jin itu mereka bertugas. Lebih berkuasa lagi karena mereka suka kegelapannya. Dan juga suka dunia gemerlap, dugem. Nah, mereka suka itu. Ya. Makanya benar kalau Rasulullah itu kan ketika di malam hari dianjurkan untuk tidak untuk menutup pintunya, untuk menjaga anak-anak, untuk menjaga diri dan juga zikir menuju malam hari. Itu kan zikir yang rata yang ada beberapa zikir yang untuk menangkal serangan syaitan. Di antaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'ul 'aliim. Nah, itu penting zikir itu kan. 3 kali misalnya. Kemudian juga ada A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini berkaitan semua dengan itu. Dan juga doa sebelum tidur, kita dianjurkan berdoa dengan Al-Fatihah baca boleh, kemudian dengan ayat kursi. Kemudian dengan 3 qul ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu semua berkaitan dengan serangan jin dan syaitan. Ini menunjukkan memang pada malam hari itu momen di mana syaitan itu sangat senang berkeliaran, baik di dalam rumah atau di luar rumah. Dan ketika di luar rumah, ketika perempuan itu masih ada di jalanan, itu syaitan akan memberikan fitnah yang jauh lebih banyak dibandingkan di siang hari. Padahal siang hari lebih terang, lebih bisa terbuka auratnya. Tapi kalau malam hari itu bukan hanya zahir aurat saja, tapi pikiran nanti kan beda, udah beda. Ini udah enak nih, udah malam kan. Nah, itu kemudian kampus-kampus umum, ya kan? Kampus-kampus umum membiarkan bahkan mendidik para mahasiswinya juga untuk ikut aktif di malam hari. Kelas malam ada. Nah, ini semua sebenarnya merupakan keterbalikan. Kemudian mereka tidur jam 11, jam 12, jam 1. Akhirnya subuh enggak bangun. Ya. Nah, ini generasi yang sebenarnya na'udzubillah kelak akan seperti apa gitu kan. Ini yang susah penggiringan seperti ini. Dan ini fitnah untuk zaman sekarang ya. Memang sudah zamannya anak-anaknya diuji seperti ini ya. Tapi tentu kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah karena di semua ini pasti ada hikmahnya ya. Walaupun kenyataan itu pahit pasti ada jalan keluarnya yaitu Allah pasti memberikan jalan keluar. Allahu a'lam. Kita lanjutkan wa tabau ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Dikatakan dan mereka ini orang-orang Bani Israel Yahudi ya, mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka yaitu Bani Yahudi ini sebagiannya ini mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Jadi mereka menuduh Sulaiman itu mengajarkan sihir. Di sini ada penghabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang suatu kelompok di Bani Israel. Mereka sudah mengesampingkan Alkitab, yaitu kitab mereka. Enggak peduli dengan kitab mereka. Namun mereka justru peduli terhadap sihir. Jadi mereka meninggalkan Alkitab, mereka peduli terhadap sihir. Ini sudah terjadi di zaman Yahudi, di zaman dahulu. Dan ini terjadi zaman sekarang, simah dan ciri khas dukun itu membenci ayat Al-Quran yang full seperti ini. Benci sekali mereka kan. Dukun, itu simah dukun, apa karakteristik dukun. Mereka pasti membenci ayat Al-Quran yang utuh seperti ini. Makanya di antara trik syaitan untuk memperburuk citra Al-Quran dan kesakralan Al-Quran dihancurkan itu dengan cara membuat ayat-ayat misal Qul huwallahu ahad dengan huruf-huruf muqatta'ah terpisah. Karena kita pernah lihat kayak gitu. Qul huwallahu ahad, qaf, lam, ha, waw, a. Iya seperti itu, ya. Ditato atau ditulis di secari kertas kemudian buat ya dibungkus kain putih atau ditempel di toko atau gimana buat pesugihan dan semacamnya. Itu memang secara zahir orang awam itu akan melihat, oh ini lafal dari Al-Qur'an. Tetapi secara, bahkan secara zahirnya kita udah tahu ini adalah penistaan terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tidak pernah diturunkan dan tidak pernah ditulis dengan cara seperti ini. Karena cara seperti ini menghilangkan kesakralan Al-Qur'an dan menistakan Al-Qur'an. Oleh karena itu setan senang. Akhirnya setan siap berkhidmah untuk orang yang melakukan seperti ini. Dan khidmatnya setan itu bukan khidmah yang cuma-cuma. Pasti ada reward yang mereka inginkan dari itu. Ada penghambaan, membuat sesaji kemudian diberikan. Itu memang dimakan oleh setan, dinikmati oleh mereka. Tapi kita enggak bisa tahu gimana caranya. Mungkin zahirnya masih utuh, tapi ya mereka juga menikmati hal-hal seperti itu dan mereka merasa lebih besar kemudian ketika manusia mengkhidmah memberikan sesuatu pada mereka, mahar dan semacamnya ya. Ya. Jadi ini wattabu ma tatlu syayatin 'ala mulkis lain. Pertama tadi pelajarannya orang-orang Yahudi itu dia di sebagian mereka mereka tidak mengindahkan Al-Qur'an dan juga Taurat mereka. Justru mereka beralih kepada sihir karena lebih menarik dan mereka mempunyai juga dirosat sejarah yaitu pada zaman dahulu Sulaiman alaihissalam. Tapi mereka menuduh Sulaiman alaihissalam itu melakukan sihir. Ya, karena memang Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, juga mengerti jin dan semacamnya. Mereka mengira itu adalah sihir. Padahal yang dilakukan oleh Nabi kita Sulaiman alaihissalam bukanlah sihir, melainkan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah. Sedangkan sihir itu diajarkan bukan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bukan orang yang menyihir. Melainkan sihir itu dari syaitan dari kalangan jin, di masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menunjukkan sihir itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan itu prakarsanya dari syaitan dari kalangan jin, bukan dari manusia. Manusia ikut-ikutan. Kemudian tersebar. Ya, makanya dari kalangan Yahudi itu ada yang menjadi dukun pada. Oleh karena itu, Labid bin Al-Asam itu yang menyihir Nabi Muhammad SAW dan anak-anak buahnya itu berasal dari kalangan Yahudi. Jadi sihir itu sudah terbukti sudah ada sejak zaman Yahudi. Adapun orang yang mengingkari adanya sihir itu justru bisa menjadi kafir justru. Karena sihir telah tertetapkan di Al-Quran secara qat'i jelas. Tertetapkan di As-Sunnah juga secara jelas. Maka barang siapa mengingkari sesuatu yang sudah jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan disepakati oleh ulama, maka dia keluar dari Islam sebenarnya. Padahal masalah sihir ya. Jadi orang yang mengingkari adanya sihir itu kafir. Dan orang yang melakukan sihir juga kafir. Dan orang yang meminta seseorang disihirkan juga kafir. Jadi jangan kira orang hanya sekadar meminta supaya fulan tolong santet fulan, itu juga termasuk kafir. Itu bukan sekadar mendatangi dukun kemudian membenarkan perucapannya. Itu sampai kepada tingkat membuat dukun itu bekerja dengan kekufurannya. Jadi menjadi wasilah bertambahnya kekufuran dukun. Jadi bahaya kan? Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulkis lain. Jadi syaitan itu memiliki muttabi', yaitu memiliki pengikut. Pengikut syaitan itu yang paling parah adalah ketika sudah mencapai taraf main sihir-sihiran. Ya terutama di Jawa Timur ya, Banyuwangi terutama itu. Banyuwangi itu kuat sihirnya itu. Banyuwangi Madura, tapi ada yang lebih parah sebenarnya Dayak itu. Dayak itu lebih lebih parah. Dayak yang daerah pegunungannya, daerah bukitnya. Karena memang mereka secara benar-benar nyembah setan itu. Kalau itu memang nyembah setan. Ya. Dan itu hak, itu benar gitu ada. Sihir seperti itu ada. Allahu akbar.